Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ini ahad Fatihah. Amin insyaallah nanti di sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم halaman 1 Lawan Abi Ayyub. Lawan atas hitung dosa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan hulan diriata sing Abdullah bin Umar bin Amrin ani Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ngendika sapa Nabi, laisa ora ana sapa alwasilu wong kang nyambung, kang sampurna. Iku bil mukafi'i wong kang bandingi. Walakinil wasilu, tetapi utahe wong kang nyambung sing sampurna, iku alladzi wong ida kotongat nalikane medhot sapa rahimu sanake wong wasalaha mongko nyambung sapa wong ha ing sana. Rawahu Al-Bukhari. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amrin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi'i." Menyambung persaudaraan yang sempurna itu bukan karena mengimbangi. Walakinil wasilu ladzi idza qata'at rahimuhu asalaha. Tetapi menyambung persaudaraan yang sempurna pahalanya itu yaitu adalah orang yang diputus persaudaraannya oleh saudaranya dan dia kembali menyambungnya, dia menyambungnya. Jadi sing jenenge menyambung persaudaraan iku ora sekedar timbal balik itu ora. Nek kuwi gampang apa le? Si A karo si B saling bersaudara. Si A berbuat baik kepada si B, kemudian si B juga berbuat baik. Nah itu pahalanya tidak sempurna atau kurang tinggi. Nah, tapi yang tinggi, yang sempurna itu sebenarnya si B, si A itu memutus persaudaraannya dengan si B, tapi si B tetap terus menyambung persaudaraan dengan si A. Tapi itu kan berat. Bayang dikalikan aja Nabi apa sing balaslah orang yang berbuat ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baiklah bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Nah nyambung tali persaudaraan juga begitu, meskipun saudara itu mungkin tidak baik, tapi kita mau menyambung, itulah yang sempurna itu yang seperti itu. Nek si saudara itu baik, kemudian kita menyambung, itu pahalanya tidak setinggi kalau yang saudara itu memutus. Saudaranya baik. Nah, kita nek berbuat baik juga, pahalanya lah sempurna. Jadi kita berbuat tidak baik, aku malah lebih silapa meneh agek karo wong sing gawe Allahe kita berbuat baik ndahebo karo wong sing berbuat baik. Wangan Aisyah radhiyallahu anha lan dirata sing Dewi Aisyah radhiyallahu anha ane Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walan dikasapa Nabi arrahimu taisana iku mengalakaton den gantongake bil ngarsi kelan ngaras takulu ngucap apa rahim man utai sapane wong iku wasolani lamun nyambung sapa mani ingsun wasolahu mongko nyambung ingman sapa Allahu Allah paman utai sapane wong iku kotongani lamun medhot sapa mani ingsun kotongahu mongko medhot ingman sapa Allahu Allah Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasalahullah wa man qatangani qatangahullah." Bahwa persaudaraan sebagai sebuah makhluk itu digantungkan pada ngaras. Jadi ngaras itu alam, alam yang lain, yang jenenge dhewe rong tau roh ya sepamen alam tersendiri yang dimuliakan, digantungkan pada ngaras. Dan persaudaraan itu berucap, siapa saja yang menyambungku, maksudnya siapa saja yang menyambung tali persaudaraan, maka Allah akan juga menyambungnya, maksudnya Allah akan membelas kasihaninya. Dan siapa saja yang memutusku, memutus tali persaudaraan, maka Allah juga memutusnya, maksudnya Allah tidak membelas kasihaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan umil mukminin lan dirate sing ibune wong-wong mukmin Maimunah bin Al-Harisi radhiyallahu anha, ya Maimun bin Al-Haris radhiyallahu anha. Ana setune Maimunah iku atakat merdekake sapa Maimunah walidatan ing amat budak perempuan. Malam yasta'dzin hale durung njaluk izin sapa Maimunah annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam makana mengkonalikane tinamu apa ya muhadinane gilirane Maimunah Allah dia durukan gilir sapa Kanjeng Nabi ngalah yang ngantase Maimunah bi endam tino olat mongko matur sapa Maimunah asangarta ana ta ngeraos ta pirsa panjenengan ya Rasulullah ya Rasulullah anni setune kula iku taqtu sampun merdekake kula walidati ing amat kula. Kalau ketika sapa Nabi, awa fangalti ana talan ngelakoni sira ing merdekake. Kalat matur sapa Maimunah nangam inggih. Kalau ketika sapa Nabi, ama eling-eling. Innaka setune sira iku la atai tiha lan menehake sira ing amat akhwalaka ing kerabat sang ibu nira, akhwalaki ing kerabat sang ibu nira. Karena mengko ana apa aweh iku azama luweh ngagungake li ajriki maring ganjaranira mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Maimunah bin Al-Haris radhiyallahu anha bahwasanya beliau memerdekakan salah satu budak perempuannya. Pada waktu itu beliau belum minta izin kepada Rasulullah sebagai suaminya. Ketika gilirannya Rasulullah menghadiri Maimunah, nah kemudian Maimunah berkata, adakah engkau mengetahui wahai Rasulullah bahwa aku telah memerdekakan budak perempuanku? Nah, Rasulullah bertanya, benarkah demikian? Maimunah menjawab, benar. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahuilah, seandainya engkau berikan budak perempuan itu kepada sanak kerabat ibumu, maka yang demikian itu lebih mengagungkan pahalamu, lebih membesarkan pahala untukmu. Jadi Maimunah bin Al-Haris radhiyallahu anha sebagai salah satu istri Nabi itu memerdekakan budak perempuannya. Tapi pada waktu itu belum minta pertimbangan kepada Rasulullah. Nah, ketika gilirannya Maimunah didatangi Nabi itu tiba, kemudian Maimunah menyampaikan hal itu. Nah, ternyata Rasulullah bersabda bahwa seandainya budak perempuan itu diberikan kepada sanak kerabat ibunya, maka itu pahalanya lebih agung, lebih besar. Tegese memerdekakan budak itu kan satu ibadah yang luar biasa besarnya dari segi pahala. Namun demikian, menyambung tali persaudaraan itu bisa mengalahkan, memerdekakan budak. Sebab Nabi bersabda, seandainya belum kamu merdekakan, lebih baik budak itu kamu berikan kepada saudara ibumu. Tegese menyambung tali persaudaraan dengan saudara ibunya itu pahalanya masih lebih besar daripada memerdekakan budak. Meskipun memerdekakan budak itu pahalanya juga sangat besar, sangat luar biasa besarnya. Nah, di sini yang ditekankan adalah menyambung tali persaudaraan itu besar sekali pahalanya. Nah, ada katanya persaudaraan itu kan berdasarkan apa? Darah atau berdasarkan ikatan perkawinan. Tapi yang demikian itu masih kalah dengan persaudaraan dalam iman, sesama orang beriman. Sesama orang beriman, maksudnya sesama orang Islam, itu lebih spesial lagi adalah satu lingkaran ibadah. Jadi satu lingkaran ibadah ini maksudnya ini konconing ibadah. Jadi ana kalane koncone ngaji, ana kalane koncone salat jamaah, ana kalane koncone salat jemaah, ana kalane koncone zikir. Lan sak pitute itu namanya satu lingkaran ibadah. Jadi dulu itu saya pernah ya teringat, mungkin pernah saya ceritakan juga. Nanti salah satu ambian ini nek polisi nek bodoh itu kan ujung mengunjungi rumah satu ke rumah lainnya. Nah, kebetulan yang nakromolar itu kan rumah itu kan dekat dengan langgar lor, langgar asung ada. Anggir itu kan mesti jamaah neng kono, ngasar neng kono, maghrib karena dalam rangka ngaji juga neng kono. Nek ngisa itu nang Pak Dibase, nek subuh itu nang masjid karena ngancani simbah. Nah, duhur, ngasar, maghrib itu kan jamaahe nang langgar kono. Nah, biasanya orang yang biasa salat jamaah di situ itu kan juga itu-itu aja. Nah, pada waktu lebaran itu kalau misalnya saya mengunjungi ujung anane sapa Pak Demukri apa nene yang lain-lain itu, itu pasti sikap mereka itu dengan saya itu lebih mesra dibandingkan dengan sikap kepada teman saya. Karena selalu disampaikan iki anu iki Mas Fuad iki koncoku jamangah neng langgar gitu loh. Jadi diistimewakan. Itu memang apa kuwi jenenge, setelah saya tua itu saya menjadi terkesan, oh ternyata teman beribadah itu memang begitu. Jadi santri, misalnya santri, you know, petok konco santri, you know, itu apa? Ya mesra, you know, misalnya apa? Biar ke petok almarhum Kiai Noh, you know, konco ngaji neng jiran, naik pendak senen, naik ke petok ya mesra banget. Karena merasa bahwa ini adalah saudara seiman tur satu lingkaran ibadah. You know. Nah, ini harusnya seperti itu kita terhadap teman-teman ngaji kita sendiri itu seharusnya seperti itu. Atau mbiyen nenek itu pernah cerita. Jadi simbah itu kalau kedatangan teman mondoknya aku ngaji kabeh diperake kok. Nah, jadwal ngaji kan apa jenenge ketat banget lho. Esuk ngaji awan, ngaji sore, ngaji tengah bengi, ngaji tengah bengi, ngaji ya, terus kan itu. Nah, itu semua jadi libur kalau ada temannya mondok datang. Nah, lho. Jadi pamen anggere mbahmu ceritane nenek, anggere mbahmu ketemu kancane mondok, wis acara apa-apa kabeh bubar. Dadi mung jago kan ndopo wae ning kamar jegagaan wong loro, ra ana wong sing oleh ganggu. Mbok santrine kok wis nengke wae kaya-kaya iki ra ana santri kaya ra ana pondok. Jadi betapa kemesraan seperti itu yang harusnya kita lakukan terhadap apa sesama teman mengaji. Itu kan persaudaraan mungkin dari segi darah itu le sambung tekan ngene Nabi Adam agak sambung kan itu. Dari segi per apa tali perkawinan juga tidak ada le sambung ya antara Nabi Adam karo Siti Hawa itu. Tapi karena ini saudara seiman dan teman dalam satu lingkaran ibadah, teman ta'awanu alal birri wa taqwa, teman dalam saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, nah itu tentu saja mengalahkan, mengalahkan kalau sekedar persaudaraan itu didasarkan pada darah atau pada perkawinan. Apalagi kalau misalnya satu iman, satu lingkaran ibadah, turyono apa isine hubungan darah, turono ikatan pernikahan, wis komplit banget iki nek cara wong dibontoke ngantek taline ngebaki awak, nang ketok matane. Lha itu artinya begitu. Jadi konsepnya itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai nek karo kanca ngaji malah ora rukun ana. Karo tanggane sing kene ngentho mah akrabe pol ya kuwi ora tepat. Yo karo tangga sebagai tetangga punya hak untuk disikapi baik. Nah, sebagai apa jenenge sanak kerabat tunggal getih atau tunggal darah atau karena tali ikatan perkawinan itu juga punya hak untuk kita sambung persaudaraannya itu. Tapi jangan lupa itu semua itu masih kalah dengan persaudaraan dalam iman, lho. Dalam lingkaran apa jenenge ibadah. Kanca golek ngelmu kuwi nek cara wong kuno mbiyen wis sak pol-pole kanca. Mana nek nggon ihya kae persahabatan itu ora bagai kepompong, lho. Nah, dua orang bersahabat tuh hartanya itu menjadi halal. Misalnya margi karo sakiman bersahabat nih. Bagi sakim hartanya margi itu oleh margi bahwa nek sakiman kapan saja membutuhkan itu dihalalkan. Begitu juga hartanya sakiman oleh sakiman itu kapan saja margi membutuhkan itu dihalalkan. Sampai segitu itu kan apa? Tali persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Asma'a binti Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu. Ini apa? Ini ada keterangan sedikit lagi. Bapak nopo sesuk ning akhirat itu saudara sejati itu ya ya teman beribadah itu. Nah ta. Mulane donga apa jenenge apa kaya wahsur nama al-mukarrabin sak piturute nek terus wahasuna ula ika rafika apa kalimatnya man sakiman tak durunge lho dan pamen intine iki dengan iki dan jadikanlah kami apa jenenge menjadi teman untuk para nabi dan para kekasihmu ana ta wahasuna ula ika rafika demikianlah pertemanan yang paling baik ana ta ya pertemanan yang akhirat iki ngono kuwi ya sing satu lingkaran ibadah. Nah, di antara lingkaran-lingkaran ibadah yang paling tinggi nilainya itu adalah lingkaran ilmu atau majelis ilmu ana ta. Dadi misale kanca jamaah ning ora kanca ngaji, terus kanca tarekat zikir. Terus sing siji kanca ngajine ini yang paling kuat itu ikatannya itu teman mengaji. Karena ikatan yang paling kuat di akhirat itu adalah ikatan ilmu ana ta. Bukan ibadah itu kan macam-macam, tapi ikatan ilmu, ikatan mencari ilmu, ikatan menyebarluaskan ilmu, ikatan melestarikan ilmu dengan majelis ilmu itu adalah ikatan yang tertinggi. Napa? Napa? Derajatnya itu yang paling tinggi di situ itu. Padahal sakiman ini ngaji neng gini, terus neng gunung duwe kanca tahlilan. Ya karo kanca tahlilan iku kudu apik karena ini lingkar satu lingkaran ibadah. Nah, karo kanca santri itu harus lebih baik lagi karena satu lingkaran ibadah berupa ilmu. Ana ta? Anune intine tentang niku. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai misalnya teman mengaji kok ora kenal. Ya ora kenal sekali dua ira apane ya suwe-suwe iki berusaha kenal lah. Berusaha kenal. Maksudnya nek mau rebu karo mamsenen salaman iki bendo kenal. Ana lho ora sekedar salaman ming kaya robot ketemu robot nil nil nil nil ngetkewe ora. Lah to ban nek ngono kuwi. Dadi salaman terus diingetke nek salaman kuwi iki sapa ta iki wong apa kethek ngene diingetke wong kleru kethek karemu lho. Ayo salaman oke. Lah nek rong kenal rong ngerti jenenge selesai salaman tanya namamu siapa. Karena ten tahu jenengku si Parman. Oh, lah jenenge jenengan. Jenengku nggih Parman. Oh, padane padha jenenge. Wah, berarti wis sedulur tenanan iki, suka sege jeneng wis cocok. Kan ngeten niku, maksud kula ngeten niku. Terus dalem pundi? Mboten di omah ya kula. Oh, berarti gelandangan. Nggih, oh ya. Lah jenengan kula nggih mboten di omah. Oh, ya padha gelandangan. Berarti cocok. Ngono to. Padane ngeten niku lho, lha kok. Dalem pundi? Dalem ngerombo, ngerombo ini mbo. Panjenengan dalamnya ngendi nglongan ya. Kapan-kapan dolan ngono to. Nanti ada anu ora mung. Durang-durang taun dadi kancane ngaji kok kaiki jenenge sapa ora ngerti, omahe mbok ora weruh ki ya. Ya kadang-kadang tidak aktif mengenalkan, yang satu tidak aktif, yang satu tidak memperhatikan ya. Sing apik lho, sing apik niku ngaten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'a binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lan diriwayat sing Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kala nandika sapa Asma. Qadimat teko ala yang atas ingsun sapa umi ibu ingsun wa ya ala ta ibu ingsun iku musyrikatun wadon musyrikah. Pingah di Rasulullah dalam jawane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastafta itu mongko nyuwun fatwa sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu matur sapa ingsun qadimat dateng ngalaya ing atase kula sapa umi ibu kula. Wa ya ala ta ibu kula iku raghibatun wadon kang arep-arep. Awang ngedenung kang arep arep afa asilu ana ta nyambung sedekah kula umi ing ibu kula kala ngendika sapa nabi nang amiya sili nyambung asira ummaki ing ibunira mutafaqun alaih. Diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan ibuku yang pada waktu itu adalah seorang musyrikah, seorang perempuan musyrik. Di anak ada jenenge musyrikah musyrik pada zaman Rasulullah. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, ibuku telah datang kepadaku dan beliau itu sangat mengharap pertolonganku, pemberianku. Adakah aku sambung dengan cara menolong memberi sedekah kepada ibuku tersebut? Nabi bersabda, iya benar, sambunglah ibumu, maksudnya ya, tolonglah, berilah sedekah. Jadi terhadap orang musyrik itu, kalau masih ada tali persaudaraan ya begitu. Tapi tentu saja ini harus dicatat bahwa orang musyrik itu datang dan minta pertolongan. Kalau orang musyrik datang mau menyerang, ya kita harus melawan. Meskipun itu mungkin masih ada tali persaudaraan, hubungan darah. Tapi zaman Nabi itu kan ya perang karo musyrik Mekah itu dalam peperangan banyak terjadi seorang ayah harus saling membunuh dengan anaknya, seorang anak harus saling bunuh dengan ayahnya, seorang keponakan harus berperang melawan pamannya atau pakdinya lan sak piturute kan itu. Jadi apa? Anak ini kan ibu Asma binti Abu Bakar ini kan orang yang datang mau minta tolong kepada anak perempuannya. Nah pada waktu itu Asma pun masih tetap bertanya kepada Rasulullah, ini minta tolong, tapi musyrik ini, musuh ya. Tapi karena ibunya, maka Rasulullah menjawab, ya ditolong, dia minta tolong sih. Nah, tegasnya di sini juga bisa diambil kesimpulan bahwa persaudaraan dalam iman itu lebih kuat daripada persaudaraan karena darah. Asma itu bertanya kepada Rasulullah karena ini kaitannya karena meskipun ibunya tapi kan musyrik. Nah, kalau misalnya ada perempuan lain minta tolong kepada Asma yang tidak ada hubungan darah sama sekali tetapi orang Islam, pasti Asma tidak perlu meminta fatwa kepada Rasulullah, tidak perlu bertanya karena ini pasti harus ditolong karena saudara seiman. Tapi ini meskipun ibunya tapi kan musyrik. Nah, itu perlu ditolong enggak? Anilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itawai. Ya Rabb. Mangan Zainaba. Mangan Zainab as-Saqafiyyati lan diriwayatkan saking Zainab as-Saqafiyyah. Imra'ati Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ya bojone Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha. Malah ngendika sapa Zainab, kula ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaqna padha sedekah sira kabeh ya ma'syaron nisa'i he gerombolane pira-pira wadon malau min halyikunna lan senajan saking pepaise pepaes ira kabeh kala ngendika sapa jenengna para jak tumangka bali sapa ingsun ilang Abdillah bin Mas'udin maring Abdullah bin Mas'ud fakul tumangka matur sapa ingsun innaka sedene panjenengan iku rajulun tiyang tiang jalar khafifu dhatil yati kang enteng tangane maksudnya kang sidik bandane wa inna rasulallah lan setuhune rasulullah s.a.w. kukut amarona teman-teman perintah sopo rasulullah na'in kita bisa dakoti kelan sodako faktihi mongko sowano panjenan hi'ing nabi fas'alhu mongko tak tangleto panjenan ing nabi sekap menapa mboten menawi sedekah dhateng panjenengan lan anak-anak kula. Fa ingkana mongko lamun ana apa dalika mongko sedekah dhateng panjenengan lan anak-anak kula. Iku yujiziu nyekapi apa dalik ngani saking kula, mongko aweh kula dhateng panjenengan lan anak-anak kula. Wa illalan lamun boten sarraftuha mongko nasarapake kula ha ing sedekah ila ghairikum maring sana saya panjenengan. Nah, tindak lian. Diriwayatkan dari Zainab as-Saqafiyyah, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anha. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersedekahlah wahai para wanita meskipun hanya dengan pepaisi apa? Apa lan? Meskipun hanya dengan apa? Pupur kalian. Kemudian Zainab meriwayatkan saya pun kembali kepada mendatangi Abdullah bin Mas'ud, suaminya. Kemudian aku berkata, sungguh engkau itu seorang laki-laki yang ringan tangannya, maksudnya ringan tangannya ora kok galak, maksudnya iki rande apa-apa no. Miskin no. Dan sungguh Rasulullah SAW itu telah memerintahkan kepada kami para wanita untuk sedekah, maka menghadaplah engkau kepada Rasulullah dan bertanyalah kepada beliau, apakah kalau aku itu cukup bersedekah kepadamu dan kepada anak-anak kita, atau apa jenenge, kalau tidak ya harta bendaku akan ku berikan kepada selain engkau. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu salah satu istrinya adalah Zainab as-Saqafiyyah, itu Abdullah bin Mas'ud itu laki-laki yang tidak berharta. Nah, Zainab as-Saqafiyyah itu perempuan yang berharta. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk sedekah itu, Zainab as-Saqafiyyah itu menghadap suaminya agar suaminya bertanya kepada Rasulullah, cukupkah Zainab itu bersedekah kepada suami dan anak-anaknya atau tidak? Kalau tidak, ya nanti Zainab akan memberikan kepada yang lainnya. Tetap sebenarnya kan hak apa kewajiban untuk memberi nafkah itu kan pada suami, pada Abdullah. Nah, kalau istri memberikan pada suami itu kan termasuk sedekah. Tapi yang seperti itu tuh cukup atau belum? Kalau tidak cukup ya nanti sedekah pada yang lain. Faqala ngendika sapa Abdullah, balik tihi, balik sawana sirah ing Nabi anti ya sirah. Tapi Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya engkau sendiri saja yang menghadap pada Rasulullah. Kang tolak tu mongko budal ingsun. Faida mongko nalika iku sowan imro atun utai wong wadon minal angsori sayang sahabat angsor bibabi Rasulillah iku bibabi Rasulillah sallallahu ana ing lawange Rasulullah sallallahu hajatu teh hajat ingsun iku hajatuha hajate wadon. Kemudian aku pun segera berangkat menuju rumah Rasulullah. Nah, di depan pintu ternyata ada seorang perempuan Ansor, sahabat Ansor, yang akan menghadap Rasulullah, yang kebetulan juga keperluannya itu sama dengan keperluanku, yaitu menanyakan hal tersebut. Nek wong biyen iki anu ya, nek wong muslimah biyen iki ora ta ora angel-angel ngono lho dinikahi. Ini datang Abdullah bin Mas'ud kan orang miskin itu. Punya istri Zainab As-Saqafiyah, orang kaya. Ternyata ada sahabat Ansar perempuan juga punya suami miskin iki berarti kan itu. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu dia menikahi sehari dua kali. Ngono lho, dadi wong ora duwe ya. Tapi dalam satu hari itu beliau bisa menikahi dua muslimah, dua perempuan muslim dalam satu hari. Kayak apa ya, apa Wali Songo yang dalam sehari menikah dua kali ya Pak Bu? Siapa Pak Bu? Alhamdulillah. Siapa Jul? Pak Juli? Bib? Nali ya? Anda juga di anu, sehari itu menikah dua kali. Bukiran dua loh, tidak pun dua ya. Nek Pak Bu dua ya Raisa. Ini Abdullah bin Mas'ud itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat dari sini. Yang penting itu bukan le menikah dua kali atau le poligami yang saya maksud itu. Tapi betapa dulu perempuan muslim zaman dulu itu begitu apa jenenge mudahnya untuk dinikahi oleh laki-laki yang muslim mana lho, yang betul-betul takwa karo Gusti Allah. Beda dengan sekarang lho, takwa ya takwa ning nek gablekan ning lamar tetep tolak. Ana no yo takwa terus sugih. Takwa kere sorry. Kah tunggale mah delok ya. Iki bedane ngono kuwi. Apalagi perempuan Arab zaman sekarang itu konon katanya wah lebih ngeri lagi kalau misalnya margi melamar perempuan Arab zaman sekarang itu mas kawinnya itu enggak main-main, minta rumah beserta semua isinya dan mobil. Ana lho. Nah, mobil ora kok mobil ngene Agus Kenil ora. Lho. Mobil Eropa lho maksudnya iki. Mintanya seperti itu. Minta isih minta perhiasan, mas-masan. Isih minta apa meneh dadi wong Arab iki nek untunge do sugih saiki iki. Ana lho. Apa teke anu wedokane ngerti nek do sugih ya. Njalukane iki ngono kuwi. Nek wong Jawa iki wis kanthi mes kawin anake seneng iki terus ewe gelem. Mangewe gelem. Ning nek rong seneng ayo ngarani jeh mesan. Nah sing apik jandane wong wedok iki nek mempertimbangkan lamaran itu bukan mas kawin atau bukan statusnya si laki-laki itu, tapi dilihat aja seberapa nilai ketakwaannya. Nah, kita takwa banget ayo. Dengan mas kawin apapun mau. Nah, sing apik iki wong wedok itu kan sing murah mas kawine, justru murah mas kawine itu bagus. Iso tak nggo alasan iki sampeyan nek lamar sapa no. Almar'atus salihah niku, kula terangkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Makana lan ana sapa Rasulullah sallallahu iku qad ulqiyat teman-teman den tiba-tibaake ngali ngatasi Kanjeng Nabi apa almahabatu kewibawaan. Fakharaja mongko metu ngalaina ngatasé kita sapa Bilalu sahabat Bilal. Fakulna mongko matur sapa kita lahum maring sahabat Bilal. Iktiswana sira Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbirhu mongko ngabarana sira ing Nabi. Annam ra'ataini ing sedune wong wadon loro iku bil babi mandek ana lawang. Tas'ala nika kang arep nyuwun pirsa sapa wadon loro ka ing panjenengan Nabi. Atu jizu menapa nyekapi apa sedekah sedekahan huma sing wadon kalih ngala azwaji mangatasi bojo lanang loro ne wadon loro ngala aitamin lan ngatasi pira-pira bocah yatim fi hujuri ma ing dalam pawengkone wadon loro. Wala tukhbirhu lan aja ngabari sirahu ing Nabi Man iku sapa nahnu utai kita wong loro. Nah pada waktu itu Rasulullah itu adalah pribadi yang begitu berwibawa sehingga kami para wanita itu tidak berani menghadap. Nah pada waktu itu ketika kami mengetuk pintu, yang keluar itu adalah sahabat Bilal. Maka kami pun berkata kepada sahabat Bilal, menghadaplah kepada Rasulullah dan kabarkan bahwa ada dua wanita di depan pintu yang hendak bertanya kepadamu wahai Nabi. Yaitu pertanyaannya, apakah sedekah itu mencukupi bagi keduanya perempuan yang di depan pintu ini? Kalau sedekahnya itu diserahkan kepada suaminya dan kepada anak-anak yatim yang di dalam pengasuhannya. Dan jangan engkau ceritakan kepada Nabi siapa kami ini. Kami ini siapa enggak usah diceritakan sakake suami kami. Fatakhala mongko lebu sapa Bilal sahabat Bilal ngala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngatasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu mongko takon sapa Bilal ing Rasulullah. Fakala dikala maring sahabat Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iku sapa umma utawi wadon loro kala matur sapa Bilal imraatun utawi wadon loro iku imraatun wong wadon minal Anshori sang sahabat Anshor. Wa Zainab lan Zainab. Fakala dikala maring Bilal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo zayani bi ya iku endi pira-pira Zainab utawi Zainab sing tak maksud sing endi kala matur sapa Bilal utawi Zainab iku imra'atu Abdillah wadane Abdullah bojone Abdullah bin Mas'ud. Fakala dikala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma iku keduwe wadon loro ajrone utawi ganjaran loro ajrul qarabati iya ganjarane kerabat wa ajrul sadaqati lan ganjarane sedekah. Nah, kemudian si Bilal pun menghadap Rasulullah kemudian menanyakan hal seperti itu. Pada waktu itu Rasulullah bertanya, siapa kedua wanita itu? Padahal Bilal mau ya wis di oleng lah. Oh, berarti maksudnya di oleng supaya keduanya itu tidak diistimewakan karena Abdullah bin Mas'ud kan juga termasuk sahabat dekat Nabi. Nah, Bilal mengatakan, yang satu itu adalah seorang perempuan penduduk Madinah dan yang satu adalah Zainab. Rasulullah bertanya, Zainab yang mana? Bilal menyampaikan, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab untuk keduanya, memberikan jawaban untuk kedua wanita itu. Mereka mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala menyambung persaudaraan. Yang kedua adalah pahala bersedekah. Jadi suami itu kan ya termasuk anu toh sedulur toh wis dadi sedulur wong wis dadi bojone. Malah punjul saka sedulur anu. Jadi kalau misalnya suaminya itu miskin, terus perempuannya kaya. Nah itu sing disedekahke iki ming cukup untuk satu orang, apakah kepada orang lain atau kepada suaminya? Ya kepada suaminya dulu. Mana lho? Kebetulan suaminya itu pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu punya anak-anak juga. Apa jenenge? Si Zainab garwane Abdullah bin Mas'ud itu juga punya anak-anak yang kebetulan bapaknya sudah tidak ada. Nah, tadi sebelum menjadi istri Abdullah bin Mas'ud itu pernah punya suami dan suaminya meninggal, itu lebih baik ke anak yatimnya itu, ke anaknya sendiri yang sudah yatim itu. Itu nanti malah memperoleh dua pahala, yaitu pahala menyambung persaudaraan dan kedua pahala sedekah. Jadi sedekah itu didahulukan kepada orang-orang dekat kita dulu, mana loh, orang sanak kerabat kita dulu, orang yang sering bertemu dengan kita, orang yang akrab dengan kita dulu. Nah, jangan sampai ada teman akrab miskin tidak diberi sedekah tapi malah memberikan sedekah kepada orang lain, kepada orang Palestina. Solidaritas Palestina apa? Sedekah 5 juta kancane kere butuh ra dinemah, kirimke ning Palestina. Lah itu salah itu. Yang seperti itu tuh bukan mendapat pahala tapi malah dosa. Nah, ya kita yang dekat-dekat dengan kita dulu, yang paling kita kenal dulu, yang sering ketemu, yang sering bergaul itu dulu. Baru yang agak jauh, yang agak jauh. Kabeh kancan koncone cerak, jenggure cerak, kabeh wis digawe suwe kabeh, terus sing roda adoh ya digawe suwe, wis digawe suwe, sing adoh meneh. Ya wis kabeh sak Jawa kabeh wis dinehi agek wong Palestina, ngono lho. Ora kesusu wong Jawa kene wis ado kaliren mati kelaparan malah nyumbang anu Palestina ya ora bener, nek negara biarin aja, itu kan hubungan antar negara atau lembaga. Nah, sebenarnya penduduk jane ya ora tepat. Solidaritas untuk mbuh ra roh ta kuwi. Ya nek tekan nek ora. Aslinya seperti itu. Ini aturan dasarnya, lalu pelaksanaannya itu tentu saja kita lihat situasi kondisinya. Nah, tapi yang jelas utamakan yang dekat. Nah, lakukan hal-hal yang paling dekat dengan kita. Sedekah ya paling dekat dengan kita dulu. Ibadah ya paling dekat dengan kita, artinya paling sederhana yang bisa kita lakukan. Ora usah sing milih sing angel-angel, sing abot-abot, ndak usah. Apa yang ibadah sing enteng-enteng sikik, ngono. Sedekah ya sing cerak-cerak sikik dan sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sufyana Sakhri bin Harbin radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.